Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hadis kedua dan kita telah sampai pada makna syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Konsekuensi dari kedua kalimat syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan konsekuensi daripada syahadat anna Muhammadar Rasulullah yang ke 5 sebagaimana yang telah kita jelaskan, yang telah kita bahas pada pertemuan kemarin yang lalu, yaitu merupakan konsekuensi dari syahadah anna Muhammad Rasulullah untuk tidak melakukan kebid'ahan dalam agama yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik kebid'ahan itu berupa akidah maupun berupa ucapan atau berupa perbuatan. Maka seluruh ini semuanya merupakan kebid'ahan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka lam yuhaqqiqu, mereka belum benar-benar mewujudkan, belum benar-benar mewujudkan makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Inilah ahlul bid'ah. Kita telah sempat singgung pada pertemuan yang lalu bahwa ahlul bid'ah, orang yang melakukan kebid'ahan itu, mereka hakikatnya telah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam satu dari dua hal. Imma dia menuduh bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu tentang ilmu tersebut, tahu tentang kebaikan yang dia anggap baik, kemudian dia menuduh bahwa Rasul adalah orang yang menyembunyikan ilmu dan tidak mau menyampaikannya kepada umat. Wa imma yang kedua, orang yang melakukan kebid'ahan ini dia telah menuduh bahwa Rasul adalah orang yang jahil, tidak tahu tentang perkara yang baik dan belum diketahui oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah merupakan kebid'ahan yang perbuatan sangatlah berbahaya dan merupakan dosa yang terbesar setelah dosa syirik adalah bid'ah, melakukan kebid'ahan dalam agama. Jauh lebih mending orang yang melakukan dosa-dosa besar dibanding pelaku bid'ah, karena orang yang melakukan kemaksiatan ataupun dia melakukan dosa yang besar masih bisa diharapkan bagi dia untuk bisa taubat dari kemaksiatan yang dia lakukan. Karena orang yang melakukan dosa itu, dia merasa bahwa dia sedang melanggar apa yang Rasul sallallahu, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengetahui akan hal tersebut. Maka dia mengakui bahwa dirinya melakukan taksir, melakukan perbuatan dosa. Adapun ahlul bid'ah, mereka melakukan kebid'ahan yang mereka lakukan dalam keadaan mereka itu meyakini bahwa amalan yang mereka lakukan ini merupakan amalan yang benar, merupakan amalan yang benar, sehingga sulit bagi ahlul bid'ah mereka itu untuk bisa taubat dan kembali kepada al-haq. Kemudian di sana ada beberapa sikap yang sepantasnya bagi ahlu sunnah pada orang-orang mubtadi'ah, pada ahlul bid'ah. Jadi ahlu sunnah wal jamaah, mereka memiliki prinsip, memiliki sikap dalam menghadapi orang-orang yang melakukan kebid'ahan dan mengajak kepada kebid'ahan tersebut. Yaitu sikap yang pertama di antara sikap ahlu sunnah wal jamaah terhadap ahlul bid'ah, orang yang membawa, mengajak kebid'ahannya, kita harus membantah, ar-radd wal hadzar minhu. Kita harus membantah, mewaspadai orang ini dan mentahzir orang ini. Jadi orang ini harus kita tahzir jika dia mengajak kepada kebid'ahannya. Kita harus mengingkari dan kita harus mentahzir, kita menjelaskan hakikat keadaan orang yang mengajak kepada kebid'ahan ini. Kita harus mentahzir mereka karena ini merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dan tidak ada perselisihan lagi di antara Ahlul Ilm, yaitu bahwa Ahlus Sunnah memiliki prinsip bersepakat untuk mentahzir orang-orang yang melakukan kebid'ahan dan mengajak kepada kebid'ahan tersebut. Maka manusia mereka butuh untuk kita jelaskan, butuh kita jelaskan bagaimana keadaan orang-orang yang sangat berbahaya yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga Ahlus Sunnah menasihati kaum muslimin dengan cara mentahdir, dengan cara memperingatkan umat dari orang-orang mubtadi'ah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga manusia mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang membahayakan mereka dan mana yang tidak. Oleh karena itu butuh adanya penjelasan dari Ahlus Sunnah untuk mentahzir orang-orang yang berpenyakit, orang-orang yang berbahaya yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan dan kebinasaan. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah harus memiliki prinsip at-tahzir war-rad, membantah dan mentahzir orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Dan ini merupakan mizah, ini merupakan keutamaan, perbedaan yang tersendiri bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu at-tahzir ala ahli al-bid'ah. At-tahzir ala ahli al-bid'ah ini merupakan mizah, merupakan keutamaan sendiri bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ahlul bid'ah, ahlul ahwa, mereka itu sama-sama belajar seperti kita. Ahlul bid'ah kita tahu mereka belajar kitab fikih, mereka juga mempelajari kitab akidah, mereka juga mempelajari kitab akhlak dan adab. Sama yang mereka pelajari, kita pun juga mempelajari dalam agama kita. Mereka belajar akidah, mereka belajar tauhid, mereka juga belajar fikih, mereka juga belajar akhlak dan adab, dan seterusnya. Akan tapi apa perbedaan antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah? Yaitu at-tahdhir ala ahlil bid'ah. Inilah yang membedakan antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah. Kita mentahdhir orang-orang yang melakukan kebid'ahan dan mengajak kepada kebid'ahan tersebut agar manusia selamat dari mereka, agar manusia selamat dari mereka. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, ketika ditanya kepada beliau tentang bagaimana engkau wahai imam mengatakan bahwa orang ini lemah, orang ini pendusta, apakah ini tidak termasuk ghibah? Imam Ahmad menjawab, idza sakatta anta wa sakattu ana famata ya'rif al-jahil as-sahih min as-saqim. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, jika engkau diam dan aku diam, tidak ada yang menjelaskan kebenaran, tidak ada yang menjelaskan al-haq, maka bagaimana orang itu akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil? Maka ini merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, mentahzir, menjelaskan kesesatan, kesesatan ahlul bid'ah. Dan ini merupakan an-nasihah lil muslimin, ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah, qala lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Bahkan permasalahan tahzir ini merupakan perkara yang sangat dibenci oleh orang-orang mubtadi'ah. Ahlul ahwa mereka sangat alergi, tidak suka dengan tahzir. Yang padahal tahzir ini merupakan prinsip yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi." Dan jikalau kamu hai Muhammad melihat orang-orang yang mereka itu memperolok-olok ayat-ayat Al-Qur'an, maka a'rid anhum, kata Allah Subhanahu wa taala, maka berpalinglah kamu dari mereka sampai mereka itu berpindah dari pembahasan yang lainnya. Jika engkau tetap duduk bersama mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, innakum idzam mithluhum. Berarti kamu sama seperti mereka. Oleh karena itu Allah memperingatkan kita untuk menjauhi orang-orang yang memperolok ayat-ayat Al-Qur'an, dan termasuk ahlul bid'ah, mereka itu sebenarnya juga memperolok agama Islam. Mereka adalah orang-orang yang menghinakan agama Islam dengan melakukan kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aita alladziina yattabi'uuna ma tashabaha minhu faulaika alladziina sammahumullah fahdharuuhum." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mentahdzir orang-orang yang berpenyakit, orang-orang yang bisa membahayakan umat Islam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Jika engkau melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, inilah keadaan ahlul bid'ah. Mereka itu sukanya nyari-nyari yang syubhat, yang masih belum jelas, yang masih samar-samar. Inilah keadaan ahlul bid'ah." Kata Rasul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jika kamu melihat orang-orang yang seperti ini, maka itulah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi. Maka fahdharuhum, maka waspadalah kalian dari mereka." Oleh karena itu Syekh Rabi' rahimahullahu taala menjelaskan dari hadis ini bisa diambil faedah larangan untuk duduk dengan ahlul bid'ah. Dan juga Imam Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala, salah seorang ulama terkemuka dalam masalah al-jarh wa ta'dil, Imamul Jarh wa Ta'dil, yaitu Imam Yahya bin Ma'in berkata, "La ayyakunu khusama'i ahlul bid'ah yawmal qiyamah khairun min ayyakunu khasmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitarkiz dhabbi an sunnatih." Lihat, inilah prinsip ahli sunnah wal jamaah. Kata Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala, "Sungguh lebih baik aku itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dalam keadaan aku memiliki musuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang-orang ahlul bid'ah, daripada aku berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan musuhku adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika aku tidak mau membela sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam." Jadi lihat perkataan yang sangatlah bermanfaat bagi kita untuk kita ketahui, yaitu kata Imam Yahya bin Ma'in, "La ayyakunu khusama'i ahlul bid'ah." Sungguh aku lebih mending memiliki musuh-musuh ahlul bid'ah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, aku memiliki musuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat adalah orang-orang ahlul bid'ah, itu lebih mending, lebih jauh, lebih baik daripada aku bermusuhan di hadapan Allah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bermusuhan dengan Rasul? Yaitu tidak mau membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang diam ketika sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dicela, atau diam ketika sunnah-sunnah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam diselewengkan, ditahrif, sebagaimana kelakuan ahlul bid'ah, mereka mentahrif, suka menyelewengkan makna-makna atau hadis-hadis, ayat-ayat Allah dan Rasulnya, maka kata Imam Yahya bin Ma'in, ini merupakan tidak membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang diam itu tidak membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih baik aku bertemu dengan Allah itu dalam keadaan aku bermusuhan dengan orang-orang yang aku tahdzir, orang-orang yang aku peringati mereka, daripada aku harus bermusuhan dengan Rasul dengan tidak aku menjelaskan al-haq, dengan aku tidak mau menjelaskan, membela sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan juga ana sebutkan beberapa qaul, ucapan ulama yang berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu at-tahdzir ala ahli bid'ah. Dikatakan kepada salah seorang salaf as-salih, yaitu Yusuf bin Asbad, ketika ada seorang ahlul bid'ah yang mengatakan kepadanya, memprotes kepada al-imam Yusuf bin Asbad, "Limadha tatakallam fi fulan wa fulan?" Kenapa kamu tuh kerjanya bicara tentang fulan, bicara tentang fulan? Lihat orang ahlul bid'ah, mereka sangat alergi, mereka sangat benci, tidak suka dengan perkara at-tahdzir. Inilah sifat mereka. At-tahdzir ini merupakan senjata yang paling kuat untuk melumpuhkan, menghancurkan ahlul bid'ah. Lebih berbahaya at-tahdzir bagi mereka daripada kita harus memerangi mereka dengan senjata. Ahlul bid'ah itu caranya kita menghancurkan mereka, memerangi mereka dengan kita menjelaskan al-haq, kita mentahdzir mereka, itu mereka sangat menyakitkan bagi mereka. Asyad, kata para ulama, asyaddu alaihim min dorbis suyuf. Kita mentahdzir ahlul bid'ah itu lebih menyakitkan bagi mereka daripada tebasan pedang, maksudnya daripada perang. Karena dengan kita mentahdzir mereka, dengan kita menjelaskan kepada umat bahaya ahlul bid'ah, mereka itu akan semakin terlihat kedoknya, semakin terlihat hakikat keadaan mereka yang sebenarnya. Yaitu dengan kita menjelaskan kepada umat hakikat keadaan sebenarnya mereka. Maka ini lebih menyakitkan bagi ahlul bid'ah daripada kita harus membunuhi mereka, kita harus memerangi mereka. Oleh karena itu ketika Al-Imam Yusuf bin Asbad dikatakan kepadanya, kenapa kamu disuka bicara tentang fulan dan fulan? Lihat jawaban teguran yang keras dari Al-Imam Yusuf bin Asbad. Ya Ahmak, ana khairun lahum min abaihim. Aturid an yahmilu awzarahum? Al-Imam Yusuf bin Asbad mengatakan, ya Ahmak, wahai orang yang tolol. Ahmak adalah orang yang tolol, bukan bodoh. Di atasnya bodoh, dungu. Wahai orang yang dungu, ana khairun lahum, aku ini lebih baik dari mereka. Aku lebih baik dari bapak-bapak mereka sekalipun. Aturid ayyahmilu auzarahum, apakah bapak-bapak mereka itu mau membawa dosa-dosa anak-anaknya? Jadi kata Imam Yusuf bin Asbad, orang yang melakukan at-tahdzir ala ahli bidah itu lebih baik daripada bapak-bapak mereka sendiri. Apakah mereka itu mau membawa dosa-dosa orang-orang yang melakukan kebid'ahan? Lihat di sini Al-Imam Yusuf sangatlah keras dalam permasalahan ini. Dan inilah yang seharusnya bagi ahlu sunnah wal jamaah untuk menjelaskan, mentahdzir ala ahli bid'ah. Karena mereka begitu berbahaya, yang bisa merusak umat Islam, dan ahlul bid'ah keadaan mereka itu lebih berbahaya dari Yahudi dan Nasara, dari kaum kufar. Karena ahlul bid'ah ini mereka merusak dari dalam, sedangkan orang-orang kufar itu jelas sudah tampak keadaan mereka. Mereka mau merusak Islam, maka umat Islam akan tahu jelas mereka akan menjauhi orang-orang kafir. Akan tapi orang-orang mubtadi'ah mereka berpakaian bagaimana pakaiannya seorang salafi, bahkan sebagaimana pakaiannya orang-orang yang alim. Akan tetapi mereka hakikatnya merusak dari dalam dan lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Inilah beberapa sikap yang seharusnya bagi ahlu sunnah terhadap ahlul bid'ah wal ahwa. Demikian juga di antara sikap ahlu sunnah wal jamaah, yaitu tidak adamu mujalasati ahlul bid'ah, tidak duduk-duduk, tidak bergaul dengan ahlul bid'ah. Karena ini merupakan prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, la tujalis ahlul ahwa fa inna mujalasatahum mumarridatun lil qulub. Janganlah kamu berduduk-duduk dengan ahlul ahwa, karena sesungguhnya duduk dengan mereka itu mumarridah lil qulub, membuat hati itu sakit, menyakitkan hati, menjadikan hati itu berpenyakit. Dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, man ahabba yukrima dinahu falyatazil mujalasata ahli al-ahwa. Barang siapa yang ingin menghormati agamanya, maka hendaknya ia menjauh dari duduk-duduk bersama ahlul ahwa. Dan juga Imam Ibnu Abi Abu Zimnin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, walam yazal ahlus sunnah wal jamaah ya'ibuna ahlal ahwa al-mudillah. Dan senantiasa ahlus sunnah wal jamaah itu, keadaan mereka, yu'ibun, mereka senantiasa mencela ahlul ahwa, mencela ahlul ahwa, ahlul bid'ah yang sesat. Wa yanhauna an mujalasatihim. Dan senantiasa pula ahlus sunnah wal jamaah itu mereka melarang manusia untuk duduk-duduk bersama mereka. Wa yukhawifuna fitnatahum, dan menakut-nakuti manusia atas fitnah mereka. Wala yarawna dhalika aiban, wala yarawna dhalika ghibatan wala ta'nan alaihim. Dan ini ahlus sunnah tidak menganggap bahwa perkara ini termasuk perkara yang ghibah. Kita menjelaskan kesesatan-kesesatan mereka, kita menjelaskan keadaan yang sebenarnya, ini tidak termasuk ghibah dan tidak termasuk ta'anan alaihim, dan tidak termasuk mencela kepada mereka. Bahkan ini untuk menegakkan al-haq, untuk menasihati kaum muslimin. Oleh karena itu, at-tahdhir ala ahli bid'ah min usuliddin wa min simati ahli sunnati wal jamaah. Dan juga Abu Qilabah rahimahullahu ta'ala, iyyakum wa ashab al-khusumat, hati-hati kalian dari orang-orang yang suka berjidal, orang-orang ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, orang-orang yang mubtadi'ah, hati-hati dari mereka. Fa inni la amanu ay yaghmisukum fi dhalalatihim, karena aku tidak merasa aman kepada kalian jika mereka itu akan menyesatkan kalian ke dalam kesesatannya mereka. Jangan kita sekali-kali duduk bersama ahlul bid'ah, karena kita tidak aman terhadap kesesatan mereka, sehingga kita akan terjerumus, tenggelam kita dengan apa yang mereka bawa. Oleh karena itu, jangan kita duduk bersama mereka, kata Al-Imam Abu Qilabah, hati-hati dari orang-orang ahlul bid'ah, dari orang yang suka jidal, orang-orang ahlul ahwa, karena aku tidak merasa aman kalian akan terseret ke dalam kesesatan mereka. Ini yang pertama. Aw yalbisu alaikum ba'dha ma ta'rifun, atau kalau tidak mereka menyeret ke dalam kesesatan yang ada pada mereka. Atau perkara yang kedua, yalbisu alaikum, mereka itu akan membuat samar perkara yang sudah kalian ketahui. Jadi ini ahlul bid'ah, mereka itu membuat samar perkara yang sudah kita ketahui. Al-haq demikian, akan tapi ketika kita duduk bersama mereka, kita akan menjadi samar lagi yang sudah kita ketahui. Imma orang itu akan menyeret kita ke dalam kesesatan, atau kalau tidak, mereka itu akan menjadikan sesuatu yang hak itu menjadi samar bagi kita. Maka demikianlah prinsip ahlu sunnah wal jamaah, yaitu menjauh dari ahlul bid'ah, menjauh dan tidak duduk bersama mereka, tidak bergaul dengan ahlul bid'ah, orang-orang yang pelaku bid'ah dan pelaku al-ahwa, orang-orang yang berpenyakit, pembuat fitnah, juga termasuk dalam ahlul ahwa. Inilah beberapa permasalahan, yang beberapa faedah yang penting yang harus kita ketahui, karena ini merupakan salah satu dari prinsip ahlu sunnah wal jamaah, yaitu al-hadr wa tahdhir ala ahli al-bid'ah, al-hadr wa tahdhir ala ahli al-bid'ah. Dikisahkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, kerasnya beliau terhadap ahlul bid'ah, sehingga ketika beliau ingin mengisi muhadarah di masjid-masjid, takmir masjid atau ikhwan-ikhwan yang berada di masjid itu sampai-sampai telepon kepada Syekh Mukbil, Syekh, nanti jangan bahas permasalahan fulan dan fulan, jangan bahas permasalahan ahlul bid'ah. Syekh Mukbil, tidak, saya nanti mau membahas masalah hizbiyat, saya akan bahas orang-orang hizbi dan saya akan mentahdir mereka. Langsung ikhwan banyak yang menelpon Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, khawatir nanti jika akan terjadi apa-apa, jika akan terjadi apa-apa nanti di masjid tersebut. Maka Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala mengatakan, la ubali bihadzal kalam, aku tidak peduli dengan ucapan kalian semua, aku akan menjelaskan al-haq dan aku tidak takut dengan orang-orang yang mengancam. Maka Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan dan mentahdir dalam majelis tersebut keadaan ahlul bidah dan hizbi dan hizbiyah, serta menyebut nama-nama mereka. Dan setelah itu, pertama memang ada gangguan, pertama memang ada sedikit ribut, namun dibalik setelah penjelasan dari Syekh Mukbil rahimahullah taala terdapat maslahah yang sangat bermanfaat bagi manusia. Setelah mereka tahu apa yang dijelaskan, apa yang dibawa oleh Syekh Mukbil rahimahullah taala, barulah beberapa hari kemudian baru mereka tidak mempermasalahkan masalah tersebut, dan bahkan mereka bisa mengambil manfaat dari tahzir yang diberikan oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Karena orang-orang awam mereka hakikatnya butuh terhadap permasalahan ini. Demikian sedikit kisah yang diceritakan oleh Syekh Yasin hafizahullahu taala yang berkaitan dengan Syekh Mukbil. Kita lanjutkan sedikit pembahasan kita. Qala Syekh Utsaimin rahimahullahu taala as-sadis, konsekuensi dari hakikat makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah, alla yabtadi'a fi haqqihi ma laysa minhu, yang keenam, yaitu untuk tidak melakukan kebid'ahan dalam hak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diajarkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Jadi yang kelima sebelumnya adalah tidak melakukan kebid'ahan dalam agama. Adapun yang keenam, Syekh Utsaimin rahimahullah taala membedakan tidak melakukan kebid'ahan dalam hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam? Syekh Utsaimin akan menjelaskan, wa ala hadza falladzina yabtadi'una al-ihtifal bil maulid an-nabawi naqisun fi tahqiqi syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Inilah yang dimaksud dengan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu permasalahan maulid nabi. Oleh karena itu, orang-orang yang melakukan kebid'ahan dengan al-ihtifal, dengan acara-acara maulid nabi, mereka itu hakikatnya naqisun, mereka kurang dalam mentahqiq, dalam mewujudkan syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Mereka kurang dalam mewujudkan, merealisasikan syahadah anna Muhammadar Rasulullah, karena mereka melakukan kebid'ahan dalam hak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna tahqiqaha yastalzim alla tazida fi syari'atihi ma laysa minhu. Karena merupakan bukti pembuktian atau benarnya syahadat dia bahwa tidak ada, bahwa Muhammad adalah Rasulullah, karena merupakan pembuktian, karena merupakan merealisasikan syahadah anna Muhammad Rasulullah, yaitu memiliki konsekuensi syahadah anna Muhammad Rasulullah tersebut untuk tidak menambah syariat agama yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW ma laysa minha, yang tidak ada, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, kita lanjutkan as-sabi', yang ketujuh, konsekuensi dari makna la ilaha illallah, an ta'taqida bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam laysa lahu syai'un min ar-rububiyyah. Engkau berkeyakinan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki andil, laisa lahu syai', tidak memiliki andil sama sekali minar rububiyah, dalam mengatur alam semesta ini. Jadi tidak boleh kita meyakini bahwa Nabi memiliki andil sebagai tandingan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ar-rububiyah, dalam mengatur alam semesta ini. Apa yang dimaksud tidak memiliki andil dari rububiyah? Ai annahu la yud'a wa la yustaghatsu bih. Maksudnya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh kita minta berdoa kepada beliau, dan juga kita tidak boleh wa la yustaghatsu bih illa fi hayatihi fi ma yaqdiru alaih, dan tidak boleh pula bagi kita untuk yustaghats, meminta dihilangkan kesusahan atau musibah yang menimpanya. Inilah istighatsah, meminta untuk dihilangkan kesusahan atau musibah yang menimpa dia. Izalatus syiddah, talabul ghauts, izalatus syiddah. Inilah istighatsah. Tidak boleh kita meminta untuk dihilangkan kesusahan, musibah yang menimpa kita. Meminta hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau telah wafat. Karena istighatsah ini merupakan ibadah, dan ibadah itu tentunya tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menujukan istighatsah dia kepada selain Allah, dia telah melakukan perbuatan syirik. Dan para ulama menjelaskan bahwa di sana ada dibolehkan istighatsah, dibolehkan meminta bantuan, meminta pertolongan, meminta untuk dibantu dalam kesusahan dia, dalam musibah yang menimpa dia. Boleh kita meminta istighatsah ini kepada makhluk dengan tiga syarat. Dengan tiga syarat. Apabila salah satu dari tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka ini merupakan perbuatan syirik. Syarat yang pertama dibolehkannya istighatsah kepada makhluk adalah hayyun. Makhluk yang kita minta untuk minta tolong tersebut, orang yang kita mintai tolong itu, dia adalah orang yang hai, orang yang hidup. Orang yang hidup ini syarat pertama. Harus, jika kita ingin meminta pertolongan kepada makhluk, kita harus memenuhi tiga perkara ini. Tiga syarat ini, yang mana jika kita tidak terpenuhi ketiga syarat ini semuanya, maka ini telah terjatuh ke dalam syirik, syirik akbar. Yang pertama tadi apa? Hayyun. Harus orang tersebut yang kita minta bantuan itu hidup. Yang kedua, qadirun. Hayyun, qadir. Yang kedua, mampu. Yang kedua, dia harus mampu. Orang yang hidup ini, dia harus mampu. Hayyun, qadir. Dia harus mampu terhadap apa yang kita minta. Terhadap apa yang kita minta. Maka jika kita meminta kepada orang yang hidup sesuatu yang dia tidak mampu, berarti menunjukkan bahwa kita memiliki keyakinan. Kita memiliki keyakinan bahwa orang ini memiliki kekuatan di atas kekuatan manusia biasa. Dan ini merupakan perbuatan syirik. Dia memiliki keyakinan bahwa keadaan orang ini bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala, memiliki kekuatan yang tidak sewajarnya. Kemudian syarat yang ketiga adalah hadirun. Orang yang kita minta bantuan, minta pertolongan kepadanya adalah orang yang hadir. Ini tiga syarat dibolehkannya seseorang itu berdoa, atau bukan berdoa apa, meminta pertolongan, meminta untuk dihilangkan madharah, musibah yang menimpa dia kepada makhluk, kepada makhluk, yaitu dengan syarat dia orangnya masih hidup, bukan orang yang mati. Kalau dia berdoa kepada orang yang mati, tentu ini perbuatan syirik, dosa besar, bahkan mengeluarkan dia dari keislaman. Jika dia meminta kepada mayat yang sudah mati, meminta untuk diangkat musibah yang menimpa dia. Yang kedua adalah orang tersebut harus mampu. Harus mampu. Bagaimana dia meminta pertolongan kepada orang yang tidak mampu? Ini merupakan perbuatan syirik pula. Kemudian yang ketiga apa tadi? Harus hadir. Orang tersebut hadir di hadapan dia. Tidak boleh orang itu tidak hadir di hadapan dia. Misalnya orangnya berada di tempat yang lain, orang itu gaib, tidak ada di hadapan dia, kemudian dia menyebut-nyebut orang itu, orang itu masih hidup, orang itu mampu. Misalnya orang itu mampu tapi dia enggak ada di depannya, maka ini merupakan kesyirikan juga. Inilah tiga syarat dibolehkannya istighatsah kepada makhluk. Oleh karena itu kata muallif, wala yustaghatsu bih illa fi hayatihi fima yaqdiru alaihi. Dan tidak boleh kita beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ketika beliau masih hidup, dan juga dalam perkara yang di yang Rasulullah SAW memiliki kemampuan, fima yaqdiru alaihi, dalam perkara yang Rasulullah SAW memiliki kemampuan atas perkara tersebut. fahuwa abdullahi wa rasuluh, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah hamba Allah dan rasulnya. Allah berfirman, qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah, dan katakanlah wahai Muhammad, aku tidak la amlik, aku tidak bisa la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah, aku tidak bisa memberikan manfaat kepada diriku sendiri dan tidak bisa pula memberikan madarat kepada diriku sendiri kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala telah menghendaki. Wa bihadza na'rif dalal man yad'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu dengan ini kita mengetahui kesesatan orang-orang yang berdoa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam padahal Rasul telah mati, wa an telah wafat beliau sallallahu alaihi wasallam, wa annahum dhalluna fi dinihim, dan mereka adalah orang-orang yang sesat dalam agama mereka, sufahaun fi uqulihim, rendah akal mereka, iz innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yamlik li nafsi naf'an wala dharran, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa memberikan kepada diri beliau sendiri manfaat dan madarat. Fa kaifa yamlik li ghairihi, maka bagaimana dia akan bisa memberikan manfaat dan madarat kepada orang lain? Rasul sendiri saja ketika beliau masih hidup tidak bisa memberikan manfaat dan madarat kepada dirinya, kepada beliau. Bagaimana dia akan bisa memberikan manfaat dan madarat kepada orang yang lain? Kepada dirinya saja, itu semua atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa lihada amarahu Allahu an yaqul qul inni la amliku lakum dharran wala rasyada. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya inni la amlik, aku tidak memiliki kemampuan, lakum dharran, untuk memudaratkan kalian, wala rasyada, dan aku tidak memiliki kemampuan pula untuk memberi hidayah kepada kalian, untuk memberi hidayah taufik, karena itu merupakan hak semata milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ay annahu huwa alaihi salatu wassalam law aradallahu bima yurid mastata'a ahadun minan nas ay yamna iradatallahi fih. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu terhadap beliau, maka tidak ada seorang pun dari manusia yang bisa menghalangi iradatullah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang dia kehendaki. Azza wa jal. Idza kana kadzalik famin ad-dhalalil bayyin. Oleh karena itu jika kita telah mengetahui akan hal ini, maka termasuk kesesatan yang sangat nyata. Ayyastaghitha ahadun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang itu beristighatsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal hadza min asy-syirk, bahkan ini merupakan syirik. Bahkan ini syirik akbar, mengeluarkan dia dari Islam. Falau jaa insanun mahmumun maghmumun, maka jika ada seorang manusia yang dia itu keadaannya susah, dalam keadaan susah dia, dalam keadaan maghmum, sedih, duka, tertimpa musibah padanya, datang kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah aghithni fa inni mahmum maghmun, datang kepada kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meminta ya Rasulullah, berdoa kepada kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam, berilah pertolongan kepadaku wahai Rasul, aku dalam keadaan susah payah, aku dalam keadaan sedih, aku dalam keadaan duka. Fayakun hadza musyrikan syirkan akbar, maka ini merupakan perbuatan syirik akbar, syirik akbar yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Li'annahu da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang ini telah berdoa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah wafat. Wa da'watul mayyit ayyughithak aw yu'inak syirkun, dan berdoa kepada mayit untuk menolong, membantu keadaanmu atau menolongmu merupakan perbuatan syirik akbar. Li'annahu ghairu qadirin, karena orang mayit tersebut tidak mampu. Fahuwa jasadun, karena mayit itu merupakan jasad yang sudah mati. Wa in kanat ar-ruh tattasil bil jasad fil qabr, lakin huwa jasad, walaupun ruh beliau itu tattasil ada dalam jasadnya, misalnya ruh beliau ada dalam jasadnya, lakin huwa jasad, akan tapi itu jasad yang sudah mati. Wa hadza la yunafi ay yakuna hayyan fi qabri hayatan barzaghiyah la tashabbuh haya la tushbihu hayatad dunya la tushbihu hayatad dunya. Ini bukan berarti bahwa kehidupan di kubur itu ini bukan berarti wahada la yunafi ayyakuna hayyan fi qabrih, seorang yang tidak hidup di dalam alam kubur, yang hayyan fi qabrih hay hayatan barzakhiyah la tushbih hayatad dunya, orang yang hidup di alam kubur itu berbeda kehidupannya dengan kehidupan alam dunia. Iya, dia hidup di dalam kubur namun berbeda kehidupannya dengan kehidupan dunia. Sampai di sini telah lewat waktu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.